إلا حميما وغساقا وغس بتشديد إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون panjangkan إنهم كانوا لا يرجون لا la-nya juga dua harakat yang dua harakat agak dilambatkan. Innahum kanu la yarjuna hisaba la yadu wa kadzabu bi ayatina bi ayaa dengan ya sama dua harakat wa kadzabu bi ayatina kidzaba na'nya bi ayatina وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا وَغَسْ tadi sudah tunggu baik lagi إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم نيه يا بنت تدي ني وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا منه خطابا رب السماوات والأرض يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا tinggal terus dilancarkan. Diperhatikan tadi yang dua harokat. Perlu diteliti. Atau tadi pakai thariqah, pakai cara sebelum dihafal disetorkan. Jadi sebelum dihafal masing-masing antum yang merasa enggak pede dengan bacaannya, sebelum dihafal disetorkan dulu, dibaca di hadapan orang yang tahu bisa membenarkan bacaannya. Baru setelah dianggap bacaan kita benar dihafal, sehingga akan memberikan hasil lebih bagus. Tapi kalau kita ujug-ujug tiba-tiba belum yakin bacaan benar dihafal, repot nanti. Ya. Keburu menghafal sesuatu yang salah. Itu thariqah, cara dalam menghafal Al-Quran diantaranya. Ya. Berbeda dengan yang pertama, dia sudah dianggap bagus. Ya. Umumnya sang guru sudah menganggap bacanya bagus. Zain. Maka dia tinggal menghafal, membaca sendiri. Mungkin kalau ada salah tinggal dibetulkan nanti ketika disetorkan. Nah juga ini ada cara yang kedua yang mungkin bacaannya masih keliru, ya. Maka dibacakan sebelum dihafal. Dibacakan, cari. Itu masya Allah kebiasaan anak-anak, ya kebiasaan anak-anak di Yaman. Ya. Mereka sebelum menghafal keliling dulu, cari orang-orang yang bisa mereka menyetorkan bacaannya. Ya. Dibaca di hadapan orang tersebut, baru setelah bagus bacaannya, benar, dihafal. Baru keliling lagi, cari orang yang menyimak. Jadi ada dua keliling berarti. Keliling yang pertama, cari orang yang bisa membetulkan bacaan. Yang kedua, baru menyetorkan dari apa yang dihafal. Insyaallah dengan seperti itu akan memberikan hafalan yang lebih bagus. Sehingga fahri subarakallahu fikum. Semangat ya, di tempat-tempat antum untuk menyetorkan ke ya, orang yang dianggap bisa membetulkan. Ingat, ya bisa membetulkan. Karena sebagian orang kadang salah. Dia menyetorkan hafalan kepada orang yang enggak bisa membetulkan. Alasannya kalau saya nyetorkan sama yang bisa, nanti saya keliru terus katanya. Justru itu, justru fungsinya kita menyetorkan kepada orang yang lebih tahu dari kita supaya dibetulkan. Tapi kalau kita menyetorkan kepada orang yang tidak tahu, kesalahan kita itu akan terus menerus, nggak diperbaiki. Karena sama-sama nggak tahu, yang baca nggak tahu, yang menyimak nggak tahu, ya sudah, nggak ada perkembangan nantinya. Seperti itu. Insyaallah, sebagaimana kita sebutkan, insyaallah nanti kita bacakan lagi. Ya. Mungkin bagi antum yang baru belum menyimak, seperti itu. Kita lanjutkan ke ayat 31 sampai 36. Syekh membawakan atau hendak menafsirkan sekitar 7 ayat ini. Ya. Innalil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا. حداء situ ada tandanya 4 sampai 5. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب bika ta'an hisaba. Kata Allah SWT, inna sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang beriman ini atau bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza. Mereka akan mendapatkan mafaza, berbagai macam keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan. Ini mafaza, dari kata faza. Baik. Ada Abu Faza. Abu Faza ke mana? Sip 2. Abu Faza sip 2. Kalau faza itu fi'il, ya. Jadi berarti fi'il dipakai isim di sini. Jadi kalau isim fauz, mafaz, ya. Fauzan, faiz. Itu dari kata faza. Ya, dari fi'il faza. Baik. Jadi kalau faza itu fi'il saja. Afan, Abu Faza. Karena enggak hadir. Di fi'il dia. Cuma di, mungkin enggak dijadikan isim. Dahulu ada orang yang dinamai dari fi'il. Seperti padoroba. Fi'ilnya doroba. Jadi dia pakai nama. Jadi dipanggil apa? Padoroba. Sini saya mau pukul kamu. Karena doroba artinya memukul. Ya. Tapi dia dijadikan namanya. Itu fi'il yang dijadikan nama. Jadi orang-orang yang bertakwa, dia akan memperoleh berbagai macam kesuksesan, ya, keberuntungan, keberhasilan di sisi Allah Azza wa Jal. Apa di antara mafaz keberuntungan, kesuksesan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa terlebih kelak di sisi Allah? Hada'iqa wa a'naba. Di antaranya hada'iq. Dia akan diberikan oleh Allah SWT hadaiq, kebun-kebun. Ya. Masya Allah. Ini mafaz, keberhasilan, keberuntungan orang-orang yang bertakwa. Dia akan meraih kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Ya. Anugerah dari Allah SWT sebagai buah dari ketakwaannya. Balasan dari ketakwaannya. Ya. Sekarang mana kita punya kebun? Ya. Tanah aja mungkin kita sudah habis, pakai rumah semua, enggak ada kebun. Tapi insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan anugerah lil muttaqin, bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, buah-buahan, ada kebun-kebunan, ya, kebun-kebun. Baik. Karena jannah itu sendiri dinamakan jannah bermakna bustan, kebun, taman. Baik. Bagaimana ditambah lagi dengan kebun-kebun? Yang kebun di sini bukan kebun bambu, ya. Atau kebun dari pohon-pohon yang enggak keurus, masya Allah, memberikan makanan, minuman, buah-buahan. Dan juga wa'anaba, mendapatkan dari sekian mafaz keberhasilan dan keberuntungan orang yang bertakwa, mereka akan memperoleh a'naba, anggur-anggur. Ya, anggur di sini kata para ulama namanya saja sama dengan di dunia, tetapi hakikatnya berbeda. Ya, nama boleh sama, tapi rasa berbeda. Ya, ya kan? Nama harus sama produksi, tapi kita saingan kualitas seperti itu. Terlebih ini makanan di akhirat meskipun sama namanya, tapi jenisnya berbeda. Kalau jenisnya atau rasanya sama, apa faedahnya? Allah SWT adakan lagi buah-buahan tersebut di akhirat. Demikian pula keberuntungan berikutnya yang antum dambakan. Wa kawa'iba atroba, kawa'iba, ujangannya satu orang sini. Ada temannya? Mana? Enggak ada. Kawaib adalah bidadari-bidadari yang montok susunya. Bukan porno. Bukan seperti Gus Dur bahasanya Al-Quran adalah kitab porno, bukan. Karena ini tabiat manusia, apalagi laki-laki, mendambakan yang seperti itu. Kawaib ini jamak dari, akan disebut oleh Syekh, itu jamak dari kaib. Diperumpamakan ke kaab. Ini mata kaki. Yang namanya mata kaki ya, jendol. Itulah diibaratkan susu-susu para bidadari. Gak ada yang rata, gak ada yang kempes, ya. Gak ada yang lonyot. Tapi kesempurnaan masya Allah. Apalagi mujahidin masya Allah, sampai dipampang satu kertas besar biasanya, ya. Kenapa mereka-mereka Santoso dan yang lainnya ISIS semangat jihad ala mereka? Karena mereka membaca biografi bidadari. Jadi biografi bidadari itu mereka baca, ya. Sehingga setiap orang yang maju ke medan laga, kata mereka, ini pengantin, ya. Karena calon pengantin, calon dipasangkan dengan bidadari. Sifatnya masya Allah, 1, 2, 3 sebutkan kesempurnaan tubuh sang bidadari yang itu tidak didapat oleh wanita di dunia. Wanita di dunia mungkin iya perawan, bagus susunya, ya. Tapi sudah berkeluarga, antum yang tahu. Ya. Perempuan itu akan mengalami perubahan, ya. Disadari atau tidak, ya. Perempuan akan mengalami perubahan, ya. Sehingga disyukuri, ya. Kalau nafsu pengennya apa? Baru lagi, ya. Pengennya baru lagi itu nafsu. Tapi disyukuri yang ada. Sebagaimana kita pun banyak kekurangan, banyak perubahan, maka demikian pun istri-istri kita, ya, maka disadari perubahan yang ada pada mereka. Yang sampai kita menuntut istri kita sempurna, ya, kita juga enggak bisa sempurna. Kita juga banyak kekurangan. Ya. Ini sifat-sifat. Belum lagi sebutan dalam ayat-ayat yang lain yang tidak ada, tidak pernah bidadari ini ingusan, ya, seperti istri kita pilek meler, ya. Tidak ada bidadari bau ketiak, ya. Atau mengeluarkan bau-bau yang lain, seperti wanita-wanita di dunia. Semuanya dalam bentuk yang sempurna. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan apa? Atroba fi sinnin wahidin, semuanya bidadari tersebut yang diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa ini dalam umur-umur yang sebaya, yang sama, muda semua, nggak ada setengah baya, apalagi nenek-nenek, semuanya dalam kondisi muda belia. Tanyib diperuntukkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga tentunya al-muttaqin dalam riwayat yang lain mereka diberikan kemampuan dalam melayani puluhan bidadari tersebut. Berbeda dengan manusia ya, sudah empat aja apa kelihatan pucat, baru istrinya empat kelihatan pucat, kelihatan sumpek kusut, ya seperti itu. Apalagi yang baru satu, ya harusnya segar terus. Itu diantara mafaz, ya keberuntungan yang akan diraih, dicapai oleh orang-orang yang bertakwa. Wa ka'san dihaqo, dan diantara mafaz yang lainnya keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa, wa ka'san, mereka akan mendapatkan gelas-gelas dihaqo yang memlu'ah, yang penuh dengan airnya dari berbagai macam air yang disebutkan dalam ayat yang lain di surat Muhammad, ya, min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah hambar, tidak pernah basi. Ataupun dari air tawar, ya, ataupun dari air madu, ataupun dari air arak yang tidak memabukkan, tentunya seperti di dunia. Ya, dan air apa saja yang diinginkan oleh orang-orang yang bertakwa, maka semua air datang dengan penuh terisi, nggak usah nuang, ya, sudah dituangkan, ya, oleh para bidadari dan pelayan-pelayan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ya. Bahkan keberuntungan orang-orang yang bertakwa karena ketakwaannya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, mereka tidak mendengar di dalam surga Allah SWT lagwan, perkara yang sia-sia, wala kidzaba, dan perkara yang dusta. Di surga Allah SWT enggak ada perkara yang sia-sia yang didengar. Tayyib, dari berbagai macam perkara-perkara yang sia-sia enggak ada, dari musiknya, dari apanya, pokoknya perkara-perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya tidak ada di dunia, di surga Allah SWT, ya, tidak ada di surga Allah SWT. Demikian pula perkara-perkara dusta, ya, perkara-perkara yang kosong, tidak ada manfaatnya, tidak ada di surga Allah SWT. Maka ini semua kata Allah, jaza'an min rabbika, sebagai balasan dari Rabbmu, balasan yang baik. Ata'an hisaba, sebagai pemberian, ya, yang tidak pernah terputus, yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya, sebagai pemberian yang kafian, ya, pemberian yang sangat mencukupkan mereka dari Allah SWT, tidak ada bandingannya, ya. Bahkan dalam ayat yang lain, ata'an ghairu majdud, pemberian yang tidak pernah terputus, tidak pernah terhenti. Itu pemberian Allah SWT, enggak ada putus-putusnya, enggak ada henti-hentinya. Ya. Karena zat yang maha sempurna, yang maha kaya, sehingga memberikan setiap waktu, setiap kondisi. Qala Syekh rahimallahu taala, dzakara Allah azza wa jal ma lil muttaqin minan na'imi. Kata Syekh rahimallahu taala, ayat-ayat tadi Allah SWT menyebutkan apa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa, minan na'im, dari berbagai macam kenikmatan. InsyaAllah. Ayat-ayat tadi Allah SWT sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih oleh seorang muslim. Apakah kenikmatan itu saja? Tidak. Ini hanya sebatas ayat ini. Belum ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang kenikmatan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa kelak di sisi Allah SWT. Inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin, karena Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan upaya, usaha orang-orang yang berbuat baik. Ya. Siapa yang dia berbuat baik, maka Allah SWT tidak akan sia-siakan amalan mereka. Tapi Allah SWT catat Allah tulis dan Allah sediakan balasan yang lebih baik daripada itu. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah ya, kebaikan itu dibalas kebaikan lagi? Itu di sisi Allah SWT. Berbeda dengan makhluk kadang. Kalau makhluk, kadang mungkin antum berbuat baik pada orang lain, tapi orang yang kita berbuat baik padanya apa? Bahkan jelek, jahat. Ya. Kita menolong dia, ya, tapi dia apa? Mentung. Ya. Kita nolong dia mentung. Seperti itu. Itu manusia. Banyak yang seperti itu. Kebaikan ya, dibalas keburukan. Apa istilah di sininya? Masih mending. Kalau dibalas air comberan baru. Apa istilahnya? Pak Haji Adan? Istilah orang sini pasir limus, kalau orang yang memberikan kebaikan dibalas kejelekan. Itu mah bahasa Indonesia, bahasa orang. Nu asih dipulang sengit gitu. Jadi orang yang memberikan belas kasih tapi apa? Malah disempreng. Seperti itu. Itu manusia kadang tidak tahu diri. Ya. Tidak tahu untuk berbalas budi. Ya. Man sana'a 'alaikum ma'rufan fakafi'u. Illam tastati fad'u. Kata Rasul, orang yang berbuat baik kepada Anda, balas kebaikannya. Ya. Kalau enggak bisa, doakan minimalnya. Ya. Kita tidak mampu membalas kebaikan orang lain yang dia berbuat baik pada kita, tidak bisa menandinginya. Ya. Dia ngasih sate, kita enggak bisa lagi ngasih sate umpamanya. Ya. Atau kebaikan apa saja. Nah, kalau tidak bisa mengembalikan kebaikan yang dia berikan pada kita, fada'u, kata Rasul, doakan. Ya. Doakan kebaikan, keberkahan. Ya, sampai didoakan apa? Ya. Kata orang sini apa? Saya mah enggak butuh dengan doa kamu. Buat kamu saja katanya. Enggak butuh dengan doa kamu katanya. Kamu saja berdoa yang masih miskin katanya. Saya sudah kaya, enggak perlu doa kamu. Tidak seperti itu. Ini dalam ayat tadi. Dan hal itu Allah SWT sebutkan ba'da qawlihi, setelah Allah SWT menyebutkan pada ayat sebelumnya inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Setelah Allah SWT sebutkan bagaimana balasan hukuman bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Melampaui batas terhadap muamalah bersama manusia. Allah SWT sebutkan orang-orang yang melampaui batasan ini jahannam, ya, tempat kembalinya. Ya. Jahannam siap mengintai dia. Siap menerkam dia. Itu semua sebagai tempat kembali lit-taghin, bagi orang-orang yang melampaui batasan bersama Allah ataupun bersama hamba-hamba Allah SWT. Kenapa Allah SWT sebutkan setelah terlebih dahulu menyebutkan balasan terhadap orang-orang kafir, kemudian disebutkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa? Li'anna al-Qur'ana mathaniya. Ya, karena Al-Qur'an itu mathani. Al-Qur'an itu sesuatu ya, yang sempurna ayat-ayatnya. Sebanding ayat-ayatnya. Itu makna mathani diantaranya. Sebanding ayat-ayatnya. Apa makna sebanding ayat-ayatnya? Idza dzukira fihi al-iqabu dzukira fihi thawab. Ini seimbang. Jika di sana disebutkan tentang hukuman-hukuman bagi orang-orang kafir, maka akan disebutkan pula balasan-balasan bagi orang-orang yang beriman. Ini namanya seimbang. Ya, tidak pincang. Tapi Al-Qur'an adalah dalam ayatnya sab'u mathani. Ayat-ayatnya sempurna, seimbang. Disebutkan dua sisi. Ya, antara yang beriman, yang kafir, yang bertakwa, yang bermaksiat. Baik, antara surga, neraka, antara tauhid, syirik. Antum lihat di Al-Quran pasti disebutkan secara seimbang, menyebutkan dua-duanya. Wa idza dzukira tsawab dzukira al-iqab. Demikian pula ketika disebutkan pahala, disebutkan di sana hukuman. Wa idza dzukira ahlul khair dzukira ahlus syarri. Ketika disebutkan para pelaku kebaikan, maka disebutkan pula para pelaku kejelekan. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Disebutkan, mereka itu orang-orang yang jelek. Mereka itu orang-orang yang terbaik. Disebutkan ahlul khair dan ahlul syarri. Wa idza dzukira al-haqqu dzukira al-batil. Demikian pula ketika disebutkan perkara-perkara yang hak, disebutkan perkara-perkara yang batil. Ya. Disebutkan perkara-perkara yang lawannya. Qad jaa'a al-haqqu wa zahaqul batil, innal batila kana zahuqa. Itu bergandengan. Pembahasan Allah sudah sempurna. Mathani hatta yakuna sayrul insani ila rabbihi bainal khawfi war raja. Sehingga Allah sudah sebutkan ayat-ayatnya secara seimbang, sepadan, supaya manusia berjalan menuju Rabbnya, menuju Allah SWT, meniti jalan menuju Allah SWT bainal khawfi war raja, disertai dengan rasa takut dan pengharapan, supaya seimbang. Ini kenapa disebutkan tadi dua kubu yang berlawanan antara kebaikan dan kejelekan, pelaku kebaikan dan kejelekan, kesyirikan kebidahan, syirikan dan tauhid, supaya kita ketika kita berjalan menuju Allah, meniti kehidupan ini menuju Allah SWT, disertai dengan khauf war raja. Ya. Adanya khauf dan adanya raja, adanya takut dan berharap pada Allah, seimbang. Ya. Yang disebut oleh para ulama kajana hayt ta'ir, seperti dua sayap burung, khauf dan raja ini. Yang enggak ada burung kepek-kepek-kepek sebelah, ya. Tapi dua-duanya seimbang. Ke bawah semua, ke atas semua. Tuh. Itu khauf dan raja kata para ulama seperti dua sayap burung. Tuh. Li'annahu in ghalaba 'alaihi ar-raja waqa'a fil amni min makrillah. Karena bahayanya kalau tidak seimbang antara khauf dan raja, antara takut dan mengharap kita kepada Allah, ya, akan terjatuh pada perkara yang fatal. Apa perkara yang fatal? Kata Syekh, jikalau rajanya ini pengharapan dia kepada Allah SWT lebih besar mengalahkan rasa takutnya dia kepada Allah, ya, jadi yang nilai dominannya raja, dia banyak mengharap pada Allah sementara takutnya sedikit, maka orang yang seperti ini yang rasa pengharapannya kepada Allah lebih banyak mengalahkan rasa takutnya, akan menghantarkan dia sehingga dia akan merasa aman dari makar Allah. Ya. Orang yang pengharapannya lebih besar ketimbang rasa takutnya, maka dia akan terjatuh merasa aman dari makar Allah. Ya. Dari tipu daya Allah. Dari ancaman Allah. Taib. Dari hukuman Allah SWT. Ya. Kenapa? Karena dia terlalu mengharap. Taib. Dia terlalu mengharap sehingga tidak ingat dengan, tidak takut dengan ancaman Allah SWT. Ya, merasa aman. Ya, itu kebiasaan seseorang yang banyak pengharapan kepada orang lain. Ya, dia tidak ingat bagaimana orang tersebut nanti mungkin memiliki tipu daya dan yang lainnya. Sehingga harus seimbang. Terlebih Allah SWT senantiasa menguji hamba-hambanya. Ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala disifati dengan makir, tukang membuat makar, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua cocok dan tepat kepada orang-orang yang pada hakikatnya dia sendiri yang membuat makar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan makir, melainkan Allah tujukan kepada orang yang berbuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Ini diawali oleh mereka dulu, hamba-hambanya. Maka Allah pun membuat makar. Dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya. Maka aku pun kata Allah membuat tipu daya. Jadi tidaklah Allah SWT membuat tipu daya. Tidaklah Allah SWT membuat makar. Karena didahului oleh mereka. Makhluk-makhluknya ini. Hamba-hambanya. Sehingga dalam rangka membalas mereka. Allah pun membuat tipu daya dan makar yang lebih baik lagi. Ya. Wallahu khairul makirin. Allah lah yang paling baik membuat makarnya. Sehingga orang-orang yang berbuat makar merasa aman. Ya. Merasa tidak takut dengan ancaman Allah SWT. Sebaliknya, wa in ghalaba alaihi al-khauf waqa'a fil qunuti min rahmatillah. Jikalau seseorang lebih besar rasa takutnya kepada Allah sementara mengharapnya ini lebih kecil, maka dia akan terjatuh ke dalam kunut, putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena yang ada pada dia takut dan takut terus. Takut, khawatir dan khawatir. Ya, pengharapannya enggak ada, kecil. Akhirnya dia apa? Putus asa dari rahmat Allah, merasa tidak akan diampuni dosanya. Ya. Merasa tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Kenapa? Karena khaufnya ini lebih besar. Ya. Maka kita harus memiliki dua-duanya, seimbang antara khauf dan roja, tempatkan. Ya, sehingga para ulama ada yang menyebutkan dikala sehat seseorang harus lebih banyak apanya? Dikala sehat harus lebih banyak apanya? Ya amalnya. Maksudnya ini dah yang kita bahas. Yang kita bahas. Harus banyak apanya ketika sehat? Harus banyak berinfak. Beramal. Iya, maksudnya ini dalam pembahasan kita apa? Ya, khauf. Ya. Khauf. Ketika sehat kita harus banyak rasa khauf, takut kepada Allah. Ya. Jangan hilang rasa takutnya. Ya, sehingga apa? Karena sehat, karena bugar, ya, karena diberikan berbagai kelapangan kepada Allah SWT, akhirnya enggak ada rasa takut. Akhirnya apa? Azab datang. Ya. Sepertilah apa yang terjadi saudara-saudara kita di Garut umpamanya. Ya. Ketika merasa aman dari makar Allah. Ya. Mereka menganggap Allah itu tidak mampu memberikan hukuman. Ya. Tapi Allah SWT maha mudah dimanapun, kapanpun. Ya. Sampai pun orang-orang yang merasa jauh dari gunung, umpamanya, ah saya aman, di Bekasi gak ada gunung. Ya. Atau saya aman di Bekasi jauh dari laut. Gak mungkin ada tsunami, umpamanya. Tidak. Seorang muslim harus memiliki al-khawf al-raja. Sehingga tidak merasa aman dari apa yang hendak Allah SWT timpakan kepada kaum muslimin. Ya. Dan ketika sakit para ulama perbanyak ya roja, pengharapan kepada Allah. Mengharap dan mengharap. Jangan kecil hati. Al-muhim tadi kita mampu untuk menempatkan dua-duanya secara seimbang. Wa kilahuma min kaba'iriz dzunub. Maka keduanya seseorang merasa aman dari makar Allah karena lebih besar pengharapannya. Atau seseorang terjatuh ke dalam putus asa dari rahmat Allah. Itu semua termasuk kabairiz dzunub, dosa besar. Ya. Wa kilahuma syarrun. Dan kedua-duanya merasa aman dari makar Allah. Demikian pula putus asa dari rahmat Allah, semuanya jelek. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala, lagi-lagi Syekh membawakan ya athar dari Imam Ahmad rahimahullah taala sebagaimana yang kita lewati dalam ayat sebelumnya. Kata al-Imam Ahmad rahimahullah taala, yanbaghi ay yakuna al-insanu fi ibadatihi li rabbih bainal khaufi war raja. Selayaknya, seyogyanya, sejogjanya, ya, selayaknya bagi seseorang hendaklah dia dalam ibadahnya terhadap Rabbnya Allah SWT di antara khauf dan raja. Ya, hendaklah masing-masing kita tatkala kita beribadah kepada Allah menyertai ibadah kita ini dengan khauf war raja. ya, dengan khauf dan raja. Seperti kita sholat, ya, iringi kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Taala bil khauf wal raja, dengan khauf dan raja. Ya. Khauf kita khawatir, kita cemas sholat kita ini diterima, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita cemas pula, kita khawatir sholat kita ini tidak bernilai sempurna. Itu namanya khauf. Tapi jangan ini saja, sertai pula dengan raja, berharap semoga Allah SWT menerima dari sholat kita, dari ibadah kita, ternilai di sisi Allah SWT. Dua-duanya seimbang tadi. Itu dalam setiap ibadah, ya. Jangan yang ada apa, raja terus, ya, dia berharap baik terus kepada Allah sementara tidak mengkhawatirkan ibadahnya, ya, tidak mengkhawatirkan amalannya. Maka dua-duanya ini harus seimbang. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Kata Imam Ahmad, mana saja dari keduanya yang mengalahkan yang lebih besar, maka akan binasa pelakunya. Ya. Jadi mana saja di antara khauf dan raja yang ada pada seseorang lebih besar, lebih mengalahkan, maka dia akan binasa, dia akan celaka. Ya. Dia lebih besar rajanya, dia akan binasa pula. Atau dia lebih besar khaufnya, dia akan binasa pula. Ya, sehingga kata Imam Ahmad, hendaklah seimbang bainal khaufi war raja. Lidzalik, oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, tajidul Qur'anal Karim ya'ti bihadza wa bihadza. Engkau dapati Al-Qur'anul Karim datang dengan perkara ini dan perkara ini. Artinya seimbang, Al-Qur'an itu seimbang. Menyebutkan, ya, kalau di sana ada pelaku kesyirikan, maka Allah sudah sebutkan pelaku tauhid. Kalau di sana Allah sudah sebutkan tentang balasan bagi orang-orang musyrikin, maka Allah sudah sebutkan pula balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Itu Al-Qur'an kita dapati seperti itu. Kenapa? Wali Allah tamallan nufus min dzikri halin wahidatin, supaya jiwa-jiwa kita itu tidak merasa bosan ketika hanya disebutkan satu sisi saja, ya, satu kondisi saja, satu keadaan saja, maka sebutkan dua-duanya, ya, sehingga dengan disebutkan dua-duanya akan mengobati diri kita itu dari kebosanan, ya. Yang namanya kita kan senang untuk mengetahui 12 sisi. Kalau 12 sisi belum diketahui, geli kayaknya, ya. Getek istilahnya, kalau istilah kitanya. Pengen dua-duanya apa? Diketahui. Wal ishabi fiha duna ma yuqabiluha. Dan juga selain seseorang merasa bosan, seseorang pun akan merasa ishab, jemu, ya, kalau tidak disebutkan lawannya, ya, kalau tidak disebutkan tandingannya, nggak rame kalau nggak disebutkan dua belah pihak ini, hanya disebutkan salah satunya saja. Li'anna ayyakuna al-insanu li'ajli ayyakuna al-insanu hina yaqra' al-Qur'an raghiban rahiban. Kenapa Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran dua perkara yang berlawanan dalam ayat-ayatnya? Supaya nyata manusia, ya, seorang muslim ketika dia membaca Al-Quran disertai dengan rahiban, penuh pengharapan, rahiban dan juga rasa takut, ya, ada rasa optimis, ya, dan juga ada rasa pesimis. Seperti itu ketika membaca Al-Quran. Dia optimis ketika membaca Ahlu Tauhid, Ahlul Khair, ingin seperti mereka. Dan dia merasa takut ketika dia membaca kisah orang-orang musyrikin, kafirin, dan balasan bagi mereka. Wahada min balagotil Quranil Karim. Maka ini termasuk dari balagoh, ya, gaya bahasa Al-Quran yang sempurna yang ada dalam Al-Quran, menyebutkan dua belah sisi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. belum masuk saya kepada tafsirnya. Ya, ini pembukaan mukaddimah ketika menyebutkan ayat-ayat tadi yang berisi atau mengandung berbagai macam keberuntungan, keberhasilan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa insyaallah nanti akan dirinci oleh Syekh dari ayat tadi, ya, berbagai macam jenis keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-muhim, Allah Subhanahu wa taala wasiat kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena perbekalan yang terbaik di sisi Allah adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan itu bukan perkara yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.